Surabaya itu yang ada ICU-nya. Segera diperintah sama dokternya, segera kirim ke RSUD Dr. Sutomo karena ini segera harus masuk ruang ICU. Kirim, coba petiu tiu tiu tiu tiu tiu. Banter, siapa ngomong persis mau? Mbak anggap lambeku ambulan ngono. Ya namanya orang menirokke kan yo. Ya harus dipersis-persiske ngono iku to. Ya masuk nirokke ambulan kok ngek ngek ngek ngek. Ambulan nopo iku? Ya sampai RSUD Dr. Sutomo masuk ruang ICU. Setelah setengah jam alhamdulillah mati. Begitu dibawa pulang, ini banyak orang yang ngelayat, banyak orang takziah, itu omongannya meh podo, orang-orang yang gerombol-gerombol, rasan-rasan gerombol-gerombol, ngomong-ngomong yang takziah itu omongannya meh podo, umpomo, ora telat mlebu ICU, paling-paling ya sek selamat, jatuh oh. Kok nang cepet isok masuk ruang ICU, mungkin yo se isok ketulungan nyawone. Tolong dijawab, omongan ini bener apa salah? Ya, alhamdulillah muda cerdas iki gitu ya. Berarti lokno arep ono sikil munggah langsung cerdas. Jelas salah. Wong ayate Quran wis jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian telah tiba, tidak bisa ditunda, sedetik pun enggak kena diundur. Allah laron kok mlebu menjero iki. Laron cewek iki jelas iki. Wis jarno tak pletes kok. Salahe mlebu menjero. Guys yang digrayangi kene. Aku nganggite gak keri po. Laron bento yo ngono iku. Kok ora gelem nang gone mbak-mbak. Demikian pula tidak bisa diajukan meskipun setengah detik, seperempat detik, seperseratus detik juga tidak bisa diajukan. Jadi wis ditulis ning gone Lauhil Mahfudz iso ana tulisane, wong iki sok matine kangelan golek ICU. Wis ana cathetane, koyo aku saiki ngaji terus dirubung coro-coro bareng ngene iki. Ning gone Lauhil Mahfudz iso ana cathetane. Terus ana wong loro sing metungkruk ning gone kursi. Lah iki ya wis ana cathetane ning gone Lauhil Mahfudz. Sing nyuting antek denger-denger bareng ngene. Lapon demek saiki. Nganti ngene ngene. Jadi sudah ditulis di sana nanti perjalanan hidupnya Anwar Zahid itu gini. So tanggal sekian ini ngaji di sini, nah, terus dikepung cewek ayu-ayu gini. Ora usah nyawang. Enggak level kalau kamu. Nah, ini wis ana catetane. Makanya tidak boleh bilang jadu'o lah tak jadu' fa innal jadu'o minas syaiton. Sehingga saya ulang, kita ini harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada musibah keluarga yang meninggal, ya kita harus terima alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, nek ana wong mati aja lali alhamdulillah ya. Nanti ana wong mati alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya kita itu milik Allah, kita itu dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Biasanya kita kalau ada orang mati kan lali alhamdulillah. Ana wong mati biasanya kamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tok. Alhamdulillah lali. Tapi lek sing mati wong elek ngono iku ya. Lah sing mati kok wong elek, korak, bajingan tengek. Ngono ku biasane alhamdulillah. Penyakit Indonesia ya sitok kuwi. Saiki wis modar ketepaan. Lho, mesti ana sing protes. Wong mati kok alhamdulillah. Lho kita bilang alhamdulillah, kita ngucap alhamdulillah ora kok nyukurke. Kita ngomong alhamdulillah itu kan kita muji kepada Allah. Bahwa segala puji milik Allah.